wasair kepadamu. Ku jadikan lagu, ku persembahkan kepadamu. Ku curahkan semua perasaan dalam hatiku. Semoga kau mengerti kerinduan dalam diriku. Dengarlah, dengar sayang, ku nyanyikan laguku ini. Walaupun tiada indah, namun ku harap kau mengerti. Kasih dan sayangku semua hanyalah padamu. Tak usah kau ragu, cinta suciku padamu. Suciku padamu.